barusan bumi mengitari matahari. Aku takkan pernah berubah mata demi mata. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Aku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur jalan cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan.